Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Faqala al-mu'alifu hafizahullahu ta'ala adu'au inda sama'i syahidiki wa nahikil himari. Doa yang Nabi ajarkan ketika kita mendengar suara kokok ayam jago dan suara ringkian keledai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, "Idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlihi." Jika kalian mendengar suara kokok ayam jago, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari anugerahnya. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam jago tersebut melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himari, akan tapi jika kalian mendengar ringkian keledai, fata'awadzu billahi minasyaitani, maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai tersebut melihat setan. Nahiq maknanya adalah sautul himar, suara keledai. Diakah maknanya adalah jamak dari diq yang artinya ayam jago. Fa amal amru bil isti'adzati inda nahikil himar, adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mohon perlindungan kepada Allah dari ringkian keledai, maka ini karena disebabkan adanya setan di tempat tersebut, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat untuk mengusir setan. Adapun memohon anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar suara kokok ayam jago, maka ini disebabkan karena adanya malaikat di tempat itu, maka doa kemungkinan besar untuk dikabulkan di waktu semacam ini. Li'annahu rubbama, karena boleh jadi malaikat mengaminkan doa orang yang berdoa, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Maka Nabi ajarkan ketika kita mendengar suara ayam jago untuk mengucapkan kalimat as'alullaha min fadlih, atau kalimat yang semisal, yang maknanya adalah aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di antara anugerahnya. Dan ketika kita mendengar ringkian keledai, Nabi ajarkan pada kita untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau kalimat-kalimat semisal. Kemudian adu'a inda sama'i nubahil kilabi bilaili, bab tentang doa yang Nabi ajarkan ketika mendengar lolongan anjing bilaili di waktu malam. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Al-Albani dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Idza sami'tum nubahal kilabi wa nahiqal hamiri bilaili." Jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkian keledai di waktu malam, "fata'awadhu minhunna," maka hendaklah kalian memohon perlindungan minhunna dari mereka. "Fa innahunna yaraina ma la tarauna," maka sunnya mereka itu Allah berikan kelebihan melihat sesuatu yang tidak bisa kalian lihat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persyaratan bahasanya doa memohon perlindungan itu diucapkan ketika mendengar lolongan anjing dan ringkian keledai di waktu malam. Maka Nabi syaratkan di waktu malam. Li'anna al-laila, karena waktu malam adalah waktu berkeliarannya, bertebarannya setan. Oleh karena itu maka Nabi mengatakan bahasanya anjing-anjing dan keledai-keledai itu melihat minasyayatin, yaitu melihat setan dan jin, malat tarawna, yang tidak kalian lihat antum oleh kalian. Adapun di waktu siang, maka Fayumkin, maka mungkin ayakunan nubah, boleh jadi lolongan anjing dan ringkihan keledai itu li'illatin ukhra, karena faktor atau sebab yang lain. Meskipun faktor yang lain ini juga ada kemungkinan dimungkinkan ada di waktu malam, akan tetapi yang paling dominan ketika ada lolongan anjing di waktu malam adalah disebabkan melihat setan. Wal hukmu yatur alal ghalib, dan hukum itu mengikuti manakah yang dominan. Maka hadis ini adalah, kalau di hadis sebelumnya, hadis 228, di sana ringkihan keledai mutlak. Sedangkan di sini, di hadis 229, ringkihan keledainya muqayyah. Dan nampaknya dari penjelasan pensyarah di untuk hadis 229, beliau membawa kemutlakan hadis 228 kepada takyid yang ada pada hadis 229. Sehingga perintah atau anjuran untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ringkihan keledai itu berlaku jika ringkihan keledai tersebut di malam hari. Karena Nabi katakan ilahnya adalah syaitan, dan setan itu berkeliaran di malam hari, sedangkan di siang hari maka terdapat banyak faktor ya, sehingga tidak jelas apakah karena melihat setan atau karena yang lain. Kemudian ad-du'a uliman sabab tahu, doa yang doa untuk orang yang engkau caci maki. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma fa'ayu mu'minin sabab tuhu, ya Allah, siapa saja dari seorang mukmin yang pernah aku caci maki, faj'al, maka jadikanlah dalika caci makiku itu lahu untuknya kurbatan ilaika, adalah amal yang mendekatkan dirinya kepadamu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun dalam redaksi Muslim, faj'alha lahu zakatan wa rahmah. Jadikanlah caci maki tersebut menjadi sebab kesucian dirinya dan limpahan kasih sayangmu kepadanya. Demikian diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Qadhi'iyat Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, yahtamil, dimungkinkan bahwasanya caci maki yang zakarah yang Nabi sebutkan, demikian doa jelek yang Nabi ucapkan itu tidaklah dimaksudkan dan tidak diniatkan. Walakin jara, akan tapi meluncur ya, di lidah sebagaimana kebiasaan orang Arab dalam menguatkan kalimat-kalimat mereka. Dan ketika menyambung perkataan mereka, indal jarah ketika mencela, indal haraji ketika dalam kondisi sulit. Ketika kondisinya kondisi yang sulit, kondisi bingung, kondisi marah, ya, maka meluncurlah kalimat-kalimat tertentu yang biasa dipakai oleh orang Arab. Wa ta'kid lil atabi, dan adalah kalimat-kalimat jelek tersebut adalah sekedar menguatkan celaan. La ala niyati wuku'i dhalika, bukan bermaksud agar isi dari kalimat-kalimat jelek tersebut terjadi. Kaqaulihi, semisal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi tertentu, beliau mengatakan akra halqi atau wataribat yaminuk. Wallah alam akra halqi maknanya mungkin terluka leherku. Wataribat yaminuk, sedangkan taribat yaminuk, enggak tahu kalau diterjemahnya diterjemahkan apa? Enggak, yang sebelum berdebu. mendirikannya mandul. Ya. Ya, wa taribat yaminuk, taribat yaminuk itu makna asalnya semoga tanganmu berdebu, namun namun maknanya adalah semoga kiri, semoga miskin. Kata ribat yaminuk itu adalah doa, mendoa adalah maknanya adalah doa jelek, mendoakan orang yang didoakan agar hidup susah, miskin, nelongso. Nah, itu ribat yaminuk. Fa asfaqa min wafaqati amsalihha al-qadara, maka Nabi khawatir kalau kalimat-kalimat tersebut mencocoki bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, fa ahada rabbahu, maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa ghaiba ilaihi, dan berdoa kepada Allah agar ucapan yang terluncur dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kata-kata doa jelek dan kata-kata yang kurang berkenan itu menjadi rahmah wa qurbatan, adalah menjadi sebab Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang Nabi caci, wa qurbatan, dan semoga menjadi sebab semakin dekatnya orang yang Nabi caci tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela seorang sahabat karena tidak layak mengatakan satu perkataan tertentu ya, untuk seorang yang dianggap berilmu ya. Semacam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal sebagaimana di Arba'in Nawawiyah, Mu'ad mengatakan, "Wahai Nabi, apakah kita akan mendapatkan hukuman disebabkan ucapan kita?" Maka Nabi mengatakan, "Padahal Mu'ad adalah seorang yang berilmu." Ya, maka ini adalah perkataan yang sangat tidak layak untuk keluar dari lisan seorang yang bernama Mu'ad bin Jabal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan, "Sakilatka umuk," yang artinya semoga engkau, semoga ibumu kehilangan dirimu karena engkau cepat mati. Nah, maka ini doa kematian zahirnya. Namun ini adalah kalimat-kalimat semacam ini itu makna zahirnya tidaklah yang dimaksudkan oleh orang Arab. Ini adalah kalimat-kalimat yang biasa terucap di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kebiasaan orang Arab di masa silam, dan mereka memaksudkan dengan kalimat-kalimat semacam itu adalah untuk celaan. Bukan bermaksud dengannya makna makna letterlek atau makna zahir dari kalimat-kalimat yang terucap. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan agar kalimat-kalimat yang pernah Nabi ucapkan, yang Nabi tujukan pada person-person tertentu, dan itu pada asalnya maknanya dan maksudnya bukanlah untuk mendoakan jelek orang tersebut, Nabi doakan semoga ini menjadi sebab orang tersebut semakin dekat kepada Allah dan mendapatkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mayakulul muslim idza madahal muslima, bacaan yang selayaknya diucapkan oleh seorang muslim jika hendak memuji seorang muslim yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata." Jika salah satu kalian hendak memuji kawannya, la mahalata, tidak boleh tidak harus memuji. Falyakul, maka hendaklah dia katakan. Di sini amar, namun amar di sini amar istihbab, adalah perintah anjuran. Karena dalam beberapa hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabatnya dan tidak menggunakan kata-kata semacam ini. Maka katakanlah, "Ahsibu fulanan." Ya. Aku mengira fulan itu begini-begini. Wallahu hasibuhu, dan Allah lah yang mengetahui sebenarnya dan akan menghisab amalnya apakah benar sebagaimana persangkaanku ataukah tidak. wala uzaki alallahi ahada, dan aku tidaklah mentazkiyah, merekomendasi, memastikan seseorang itu punya sifat demikian-demikian alallahi, atas nama Allah. Ahsibu, aku cuma mengiranya punya sifat seperti ini. In kana ya'lamu dzaka, jika memang orang si pemuji ini mengetahui sifat tersebut, aku kira dia punya sifat kada wa kada, demikian dan demikian. Maka Nabi perintahkan untuk ketika hendak memuji, aku mengira fulan tersebut sebagaimana yang nanti akan aku puji. Ini, wal, atau ini bisa kita letakkan di akhir kalau dalam bahasa Indonesia. Fulan adalah demikian-demikian. Ahsibuhu, aku kira demikian. Wallah hasibu, dan Allah yang lebih tahu. Allah lah yang akan menghisab amalnya, bagaimanakah keadaan senyatanya. Wala uzaki alallahi ahada. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah itu beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu asalnya orang Mekah, Abu Bakrah asalnya orang Taif. Namun perintah di sini adalah perintah anjuran, karena kita jumpai dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat ya, atau sebagian sahabatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kalimat-kalimat semacam ini. Lengkapnya hadis adalah perkataan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, madaha rajulun rajulan ingdan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, ada seseorang yang memuji orang lain di hadapan, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wayhaka, celaka engkau, qata' ta'unuka sahibika, engkau penggal leher kawanmu. Qata' ta'unuka sahibika, engkau penggal leher kawanmu, miraran. Demikian Nabi ucapkan berkali-kali, kemudian Nabi mengucapkan kalimat di atas. Yang dimaksud dengan engkau memenggal leher kawanmu artinya engkau membinasakan kawanmu. Ini adalah kalimat kiasan. Memenggal leher di sini yang maknanya adalah pembunuhan adalah kiasan dari membinasakan. Listirakihima, karena kedua hal ini, pembunuhan dan pembinasaan, itu memiliki sama-sama, memiliki titik kesamaan, yaitu kehancuran. Cuma bedanya, kehancuran orang yang dipuji adalah kehancuran agama, dan boleh juga ditambah kehancuran dunia. Karena karena akan rancullah keadaan dirinya ya, bil ijab, dengan dia terkagum-kagum, dia bangga dan sombong. Maka pujian yang berlebihan, terutama ini menyebabkan orang sombong, ujub, kagum dengan dirinya sendiri kemudian sombong, dan ini menyebabkan kehancuran agama dan bisa juga menjadi sebab kehancuran dunia, masalah dunia. Sedangkan pembunuhan adalah sebab kehancuran fisik dan dunia saja. Wala uzaki allahi ahada, maknanya adalah aku tidaklah memastikan akibat akhir seseorang, dan aku tidaklah memastikan isi hati seseorang. Li'ana dhalika, karena akibat akhir seseorang, apakah dia akan jadi orang soleh sampai akhir hidupnya, ataukah hatinya adalah hati orang yang soleh, semua adalah maghibun anna, semua adalah satu hal yang gaib untuk kita. Akan tapi aku cuma sekedar mengira dan menyangka, karena adanya indikasi lahiriah yang menunjukkan makna dia adalah orang soleh, dia adalah orang yang bagus akhlaknya dan seterusnya. Dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, terdapat banyak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di mana Nabi SAW bil madhi fil wajahi, memberikan pujian kepada sebagian sahabat, fil wajahi, di hadapan sahabat yang dipuji. Namun terdapat juga hadis yang melarang memuji di hadapan orang yang dipuji. Bagaimanakah mengkompromikan dua hadis ini atau dua jenis hadis ini? An-Nawawi mengatakan, para ulama menyatakan tariqul jam'i bainahuma, cara untuk menggabungkan, untuk memadukan dua jenis hadis tersebut dengan kita katakan bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuji seseorang di hadapannya itu memiliki beberapa kemungkinan. Mungkin yang Nabi larang adalah pujian yang sembarangan, asal muji, tidak dicek dan tidak dipastikan apakah memang orang ini punya sifat yang disampaikan, serampangan dalam memuji. Atau yang dilarang adalah az-ziyadah fil awsab, pujian yang overdosis, pujian yang terlalu hiperbol, pujian yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, itu yang terlarang. Sedangkan pujian wajar di hadapan dan pujian itu memang tepat, memang seperti itulah sifatnya di depan orang yang dipuji, itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua, atau kita katakan yang Nabi larang adalah pujian di hadapan orang yang dipuji, dan kita khawatirkan, kita memiliki kekhawatiran terhadap orang yang mendapatkan pujian. Kekhawatirannya apa? Ijab, takjub dengan diri sendiri, sombong dan semacamnya jika dia mendengar pujian. Adapun orang yang tidak dikhawatirkan terjangkit penyakit ujub dan sombong, karena dia adalah kita ketahui orang yang sempurna takwanya dan kokoh akalnya dan ilmu serta pengetahuannya, maka tidaklah terlarang memberikan pujian kepada orang tersebut di hadapannya, selama pujian tersebut bukanlah pujian yang serampangan, bukan pujian yang asal, namun memang itulah sifat yang ada pada dirinya. Bahkan jika pujian di hadapan orang yang dipuji tersebut membuahkan manfaat, semacam orangnya malah tambah semangat untuk melakukan kebaikan dan semangat untuk menambah kebaikan dan semangat untuk continue dalam kebaikan, atau kemudian orang banyak itu tahu sifat mulia yang dimiliki oleh orang ini, sehingga kemudian dia diteladani dan diikuti dan dicontoh orang lain yang hadir di majelis itu, maka pujian dalam kondisi macam ini hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Semisal pujian orang tua kepada anaknya, ya, anak kecil terutama, maka karena dia telah berhasil melakukan sesuatu, maka dipuji, dikatakan pintar, dikatakan ini, ya, dikatakan soleh dan seterusnya, dengan tujuan supaya dia termotivasi, dia supaya semangat. Nah, maka ini pujian di hadapannya yang mendatangkan maslahat, mendatangkan manfaat. Maka semacam ini hukumnya, kata An-Nawawi, hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Demikian pula ketika kita berada di satu majelis dan di situ ada seorang tertentu, si A. Nah, orang-orang yang hadir di majelis ini, di forum ini, tidak tahu bagaimanakah amalnya si A, maka kita sebutkan amal dan kelebihan si A dengan tujuan, oh, orang tahu, kemudian meneladani apa yang dilakukan oleh si A, maka ini juga hukumnya mustahab, dianjurkan. Adapun pujian yang murni pujian, bukan karena mengharap manfaat di balik pujian tersebut, nah ini tadi boleh jadi hukumnya mubah dan boleh jadi hukumnya terlarang. Tergantung kondisi orang tersebut, apakah dia dikhawatirkan terjangkit penyakit sombong, ujub, ataukah tidak. Demikian juga tergantung pujiannya, apakah pujian yang hiperbol, yang berlebihan, atau pujian yang serampangan, tidak dipastikan orang ini benar punya sifat tersebut ataukah tidak. Kemudian sebaliknya adalah mayakulul muslim idza zukiya, apa yang selayaknya diucapkan oleh seorang muslim ketika mendapatkan pujian. Ketika ada orang muji di hadapannya. Maka satu hal yang baik jika seorang muslim mengucapkan kalimat berikut ini, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku disebabkan pujian yang mereka ucapkan. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku, ampunilah untukku dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Wa ja'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari praduga dan prasangka mereka. Diatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Sedangkan di antara dua kurung itu adalah tambahan yang ada dalam riwayat Baihaqi dalam Su'abul Iman dari jalur atau sanad yang lain. Ini bacaan ini adalah sebuah riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya adalah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ad bin Arta'ah rahimallahu mengatakan kana rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, idza zukiya, jika beliau mendapatkan pujian, maka beliau mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa fir lima la ya'lamun wa ja'alni khairan mimma yadhunnun. Dzuki artinya usifa bil awsafil hasanah, disebut-sebutkan sifat-sifatnya yang baik, wa usni alaihi, dan mendapatkan sanjungan. La tu'akhidni artinya ya Allah, janganlah engkau hukum aku. Bima yaqulun disebabkan apa yang mereka katakan, yaitu sanjungan dan pujian baik untukku. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah dosa yang tidak mereka ketahui, yaitu apa yang aku lakukan, minal dhunub, berupa dosa, wal atham, dan dosa. Maka dalam doa ini terdapat bukti betapa agungnya akhlak para sahabat. Mereka tidaklah tertipu dan tidaklah mendapatkan bencana agama disebabkan pujian orang-orang yang memuji. Dan mereka adalah orang-orang yang faham akan kadar diri mereka. Kadar diri mereka. Bahasanya, seberapa sih diri mereka, kedudukan mereka di hadapan Allah. Maka orang yang sombong adalah orang yang la ya'rif qadra nafsihi. Orang yang tidak mengerti bagaimanakah kadar dan status dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Sehingga layakkah dia menepuk dada dan mengatakan demikian dan demikian. Dan mereka adalah orang-orang yang mengakui bahasanya mereka adalah orang yang penuh dengan dosa, wa taksir, dan penuh dengan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan kewajiban. Penuh dengan dosa, dengan melanggar larangan, dan penuh dengan taksir berkaitan dengan kewajiban. Oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan doa-doa yang Nabi ajarkan ketika ibadah haji dan umrah. Yang pertama adalah bacaan talbiyah. Kaifa yulabi al-muhrimu fil haji wal umrah? Bagaimanakah bacaan talbiyah orang yang berihram untuk berhaji dan umrah? Maka bacaan talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, sunya segala puji nikmat adalah milikmu. Demikian pula sekeluh kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Dan bacaan talbiyah ini adalah bacaan talbiyah jahiliyah juga. Ini sudah ada bacaan semacam ini. Ini sudah ada di masa jahiliyah. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di masa jahiliyah ketika mereka berhaji ataukah umrah, karena haji dan umrah itu dilaksanakan oleh orang-orang jahiliyah, Mereka bertalbiyah dengan talbiyah semacam ini, namun ada tambahannya. Ketika bacaan la syarika lak, maka mereka mengatakan illa syarikan huwa laka wa ma malak. Tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang memang milikmu, wa ma malaka, dan semua apa yang dia miliki. Maka mereka menambahkan kalimat harusnya la syarikalak, tiada sekutu bagimu, mereka tambahkan illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang memang sekutumu. Tamliku huwa mamalak, engkau memiliki sekutu tersebut dan memiliki semua yang dimiliki oleh sekutumu. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di ketika fase dakwah beliau di Mekah, maka ketika beliau berhaji mendengar, ketika musim haji tiba mendengar orang-orang jahiliyah bertalbiyah, maka Nabi katakan, maka ketika Nabi mendengar ada orang jahiliyah yang membaca talbiyah ini, ketika sampai kepada kalimat la syarikalak, maka Nabi katakan qat, cukup di sini, titik di sini, jangan diteruskan. Jangan diteruskan, cukup titik di sini. Nah, karena sampai di situ adalah kalimat tauhid, semuanya adalah isinya adalah bacaan tauhid. Nah, musyriknya setelah itu illa syarikan huwa laka, tamliku huwa mamalaka. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiallahu anhu atau radhiallahu anhuma. Labbaik artinya adalah ijabatan ba'da ijabatin. Saya akan selalu memenuhi panggilanmu. Setelah memenuhi panggilanmu, aku akan memenuhi lagi panggilanmu. Waluzuma li ta'atika, aku akan selalu mentaatimu. Atau ada yang menjelaskan maknanya adalah ittijahi wa qasdi ilaika, sesungguhnya arahku dan maksudku hanyalah tertuju kepadamu. Atau ada yang menjelaskan maknanya adalah ana mukimun ala ijabatika wa ta'atika, aku adalah seorang yang akan terus menerus memenuhi panggilanmu dan mentaatimu. Dan ada yang mengatakan labbaik artinya adalah kurban minka wa ta'atan ilaika, adalah ingin mendekatimu ya Allah dan ingin mentaatimu ya Allah. Kemudian berikutnya adalah at-takbir idza atarukna al-aswada. Dianjurkan untuk mengucapkan takbir setiap kali melewati rukun, setiap kali melewati pojok al-aswad yang ada di sana, Hajar Aswad. Tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tawaf mengelilingi Ka'bah ala ba'irin, di atas untanya. Yaitu pada saat Fathul Mekah. Pada saat Fathul Mekah, beliau tawaf mengelilingi Ka'bah sambil naik unta. Kulama atarukna, setiap kali beliau melewati rukun pojok yang ada Hajar Aswad di sana, asyara ilaihi bisyai'in indahu, maka Nabi berisyarat dengan satu benda yang ada bersama beliau, yang beliau bawa. Wakabbara, dan beliau mengucapkan takbir. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang dimaksud dengan pojok di sini adalah pojok yang ada di sana, al-Hajarul Aswad, Hajar Aswad. Beliau berisyarat dengan satu benda yang beliau bawa, yaitu mihjan. Apa itu mihjan? Mihjan adalah tongkat yang bengkok ujungnya. Karena tongkat itu ada yang lurus, ada tongkat yang lurus, ya cuma untuk pegangan tongkat, namun bentuknya lurus, tongkat pramuka, lurus. Ada tongkat yang ujungnya bengkok. Nah, kalau tongkat ujungnya bengkok itu namanya mihjan. Maka ini diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tawaf, yaitu pada saat melewati Hajar Aswad, maka Nabi ajarkan, ya, yang ideal adalah bisa menciumnya. Jika tidak bisa menciumnya, maka berisyarat dengan tangan. Ya. Dan jika tidak bisa dua-duanya, maka berisyarat dengan benda yang bersama kita. Ya. Nabi ketika itu bawa tongkat, maka Nabi cuma berisyarat dengan tongkat. Kemudian hadis ini menunjukkan, dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar setiap kali melewati rukun Hajar Aswad. Namun terdapat khilaf di antara para ulama ketika melewati rukun Hajar Aswad untuk terakhir di putaran terakhir. Terakhir di putaran terakhir. Nah, ketika putaran ketujuh selesai, maka yang namanya tawaf dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Nah, ketika putaran tujuh selesai, nanti berakhir di Hajar Aswad. Putaran ketujuh selesai, maka akhirnya berada di Hajar Aswad. Ini misalnya putaran ketujuh motor gini ya. Nanti kan akhirnya di Hajar Aswad. Nah, apakah ketika akhir putaran ketujuh ini mengucapkan takbir ataukah langsung jelonong selesai, ataukah di sini takbir ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau saya Muhammad bin Sulaimin mengatakan tidak perlu takbir. Ya, akhir dari putaran ketujuh ya, meskipun sudah di pojok Hajar Aswad, sudah langsung, karena takbir itu dilakukan dalam rangka tawaf. Namun Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Lajnah Da'imah ya, mengatakan tetap takbir ketika akhir putaran ketujuh, dan inilah yang benar mengingat zahir hadis. Dan hadisnya mengatakan kullama atarukna, setiap kali mendatangi rukun Hajar Aswad Nabi bertakbir. Kemudian doa baina rukni al-yamani wal hajaril aswad. Doa antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Doa antara pojok Yaman dan Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu memiliki empat pojok. Ya. Ada namanya pojok yang di situ ada Hajar Aswad. Ini posisinya di pojok tenggara, ya, timur selatan. Namun yang tenggara. Nah, kalau sini apa berarti ini barat. Beradaya. Nah, ini namanya rukun yamani. Terus di sini ada yang di sisi utara Ka'bah. Nah, itu dua rukun iraqi namanya. Disebut rukun yamani kenapa? Karena ke sana, ke selatan lurus sini nanti sampai Yaman. Nah, sedangkan di sini adalah dua rukun iraqi karena ini lurus ke sana adalah arah ke Irak. Nah, ketika seorang itu berada di rukun Yamani, ini artinya pojok Hajar Aswad yang barat, apa tadi? Barat daya, sampai Hajar Aswad yang ada di pojok tenggara, maka ada bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Nabi ajarkan, namun banyak jamaah haji ngasih tambahan ya azizul yal ghafar. Ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ajarkan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanpa ada tambahan ya aziz ya ghafar. sahabat yang demikian diriatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Baghawi, dan dinilai Hasan oleh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Sa'ib radhiallahu anhu. Atina maknanya atina, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Apakah jabatan yang tinggi, kaya raya? Sebagaimana anggapan yang ada dalam benak banyak orang ketika rubana atina fi dunia hasanah. Jawabannya bukan. Yang namanya kebaikan di dunia adalah ketika seorang hidup di dunia isinya adalah ilmu dan amal. Mengerti agama dan mengamalkan ajaran agama. Inilah orang yang mendapatkan hasanah di dunia. Atau al-afwa wal-afiyah, mendapatkan maaf dan al-afiyah, diberi afiyah, diberi keselamatan, boleh jadi keselamatan fisik ya, dari penyakit, dan keselamatan hati dari kesesatan. Warizqil hasan, dan rezeki yang baik. Yaitu rezeki yang orang yang mendapatkan rezeki tersebut, qanaah, merasa cukup dengan rezeki itu. Atau al-hayat at-tayyibah, atau yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah kehidupan yang menyenangkan, yang Allah firmankan di surat An-Nahl, ayat 96 atau 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka akan kami berikan untuknya al-hayatat thayyibah, kehidupan yang menyenangkan. Apa yang dimaksud kehidupan yang menyenangkan? Telah pernah kita bahas, telah kita lewati di kajian Kitabul Ilmi. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan bahasanya hayatat thayyibah artinya adalah as-sa'adah, kebahagiaan, dan kebahagiaan maknanya adalah insyirahus sadri watmi'nanul qalbi, lapangnya dada dengan berbagai masalah, dengan berbagai problem hidup di dunia, dan ketenangan hati. Al-qona'ah, atau merasa qona'ah, merasa cukup dengan anugerah dan nikmat yang Allah berikan. Atau makna di dunia hasanah adalah dzuriyah salihah, anak keturunan, anak dan cucu yang saleh. Dan yang benar, semuanya benar. Ya, yang benar, semuanya benar. Semua hal yang tadi disebutkan seluruhnya adalah hasanah di dunia. Dan hasanah di akhirat, yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian masuk surga, mendapatkan derajat yang tinggi dalam surga, berkawan dengan para nabi, mendapatkan ridha Allah, ar-ru'yah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, atau al-liqa, berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala dengan perjumpaan yang menyenangkan, dengan perjumpaan yang pada saat itu, orang yang berjumpa dengan Allah mendapatkan ridha, mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Waqina maknanya jagalah kami adzaban nar, dari siksa neraka, yaitu syada'id, siksaan yang berat di neraka, baik panasnya neraka atau zamharirnya neraka. Zamharir adalah dingin yang sangat dingin di neraka. Di neraka itu jangan dibayangkan cuma panas tok. Di neraka itu ada dinginnya. Namun dinginnya adalah dingin yang super dingin, yang tidak nikmat. Namun jadi bentuk siksaan yang lain. Dibuat dingin, namun dingin yang menusuk tulang. Maka ada selingannya. Panas, selingannya dingin. Namun bukan dingin yang menyebabkan kenikmatan. Namun dingin yang juga menyiksa. Zamharir namanya. Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan zamharir. Wasumum. Dan sumum artinya adalah rihahal hara, adalah udara yang panas, angin yang panas. Kelaparan di dalam neraka, kehausan. Baunya yang bacin, baunya yang busuk. Baik dan sempit, tidak longgar. Ini semua adalah siksaan-siksaan yang ada di neraka. Maka ketika tawaf yang 7 putaran itu tidak ada bacaan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada bacaan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, putaran pertama ini, putaran kedua itu dan seterusnya tidak ada. Ya. Terus apa yang dibaca ketika tawaf bebas? Mau ngulang apalan boleh, mau berzikir boleh, mau doa ya, boleh. Terserah apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan dan apa yang dihafal. Satu-satunya yang Nabi ajarkan berkaitan dengan tawaf ya cuma takbir setiap kali melewati rukun Hajar Aswad. Kemudian Rabbana atina fiddunya hasanah antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Selainnya bebas. Adapun apa yang ada di buku panduan manasik Depak, ya ada buku panduan manasik dari Depak. Itu kalau di sana disebutkan putaran pertama doanya ini panjang lagi. Setengah halaman meskipun ya bukunya tipis, setengah halaman ya sudah cukup panjang. Putaran kedua bacanya ini, putaran ketiga bacanya ini, seluruhnya tidak ada dalilnya. Bahkan yang buat juga tidak apal. Bahkan yang buat itu tidak apal. Ya, yang buat itu adalah yang buat doa tersebut dan menuliskannya dari kiai siapa, dari Kebumen atau mana. Pernah ada orang cerita sama saya, dia ketemu dengan pembuat penulis buku manasik Depak. Ya. Ditanya, Sat ini Pak Kiai, bahasa bebasnya jenengan apa antum ini apal enggak itu doa 7 kali putaran tawaf itu atau putaran ini doanya ini putaran kedua baca ini enggak, saya juga enggak apal. Jadi yang nulis juga enggak apal. Ya kalau dari Nabi simpel, mudah dihafalkan ya, cuma Rabbana atina fiddunya hasanah yang semua orang apal, adapun sisanya maka doa terserah bebas ya, zikirnya apa yang bisa dilakukan, baca Quran juga boleh. Dan doa wukuf ala Safa wal Marwa, doa yang dibaca ketika seorang itu berada di atas Safa dan Marwa setelah tawaf selesai, maka seorang itu menuju Safa untuk melakukan sa'i sampai kemudian ke Marwa. Nah, apa yang dibaca setiap kali di atas Safa dan setiap kali berada di Marwa? Lama dana Nabi sallallahu alaihi wasallam minas Safa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat di bukit Safa, maka beliau membaca firman Allah, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya bukit Safa dan Marwa ada di antara syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini dibacanya ketika dekat. Ya, jadi bukan di atas, namun belum berada di atas puncak, namun ketika dekat. Kemudian beliau mulai dengan abda'u bima bada Allah bihi, aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Dalam Al-Qur'an Allah memulainya menyebut Safa baru Marwa. Inna Safa wal Marwata. Maka sa'i dimulai dari bukit yang Allah sebut pertama kali dalam Al-Qur'an. Ya. Dan yang pertama kali Allah sebutkan adalah Safa. Itu yang dimaksud abda'u bima bada Allahu bihi. Fa bada abi Safa, maka beliau mulai dengan naik ke bukit Safa. Fa raqiya alaihi, kemudian beliau naik ke atasnya, hatta ra'al baita, sehingga beliau sampai di atas bukit Safa, kemudian beliau ngambil posisi yang dari posisi itu beliau bisa melihat Ka'bah. Fastaqbala al-qiblata, lalu Nabi pun menghadap kiblat. Fawahadallaha, kemudian beliau mengisahkan Allah, berarti mengucapkan la ilaha illallah. Wakabbarahu, kemudian mengagungkan Allah, berarti mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah semata. Anjaza wa'dah, dialah yang memenuhi janjinya, dia menolong hambanya, dan dialah yang menghancurkan, mengalahkan semua rombongan, kelompok-kelompok orang kafir. Summa da'a baina dzalika, setelah itu berdoa dengan angkat tangan. Berdoa dengan angkat tangan. Setelah selesai berdoa, kemudian sama mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan seterusnya. Setelah selesai dan berdoa dengan angkat tangan, setelah itu mengulangi lagi la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Qala misla hadza thal samarat, ya, Nabi melakukan hal di atas sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutannya hadis fa fa'ala 'ala marwati kama fa'ala 'ala safa. Dan Nabi melakukan di Marwah sebagaimana yang Nabi lakukan ketika di Safa. Bagaimanakah dengan Marwah terakhir? Ya, karena sa'i itu 7 kali, namun Safa Marwah 1, Marwah Safa 1. Maka karena 7 kali, maka mulai dari Safa nanti terakhirnya di Marwah. Apakah di Marwah yang terakhir itu membaca sebagaimana bacaan ini? Ulama khilaf, ulama berselisih pendapat. Kesimpulannya, pendapat yang paling kuat adalah tetap membaca sebagaimana zahir hadis. Karena Nabi di sini disebutkan wa fa'ala, dan Nabi melakukan di Marwah sama persis apa yang Nabi lakukan ketika di Safa. Demikian diriatkan oleh Muslim dalam sebuah hadis yang panjang dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini adalah hadis paling penting tentang masalah tata cara manasik haji dan umroh. Hadis yang paling lengkap dan paling penting, hadis yang paling pokok berkaitan dengan tata cara haji dan umroh adalah hadis Jabir. Dan banyak ulama yang membahas secara khusus hadis Jabir ini dan mensarahnya, karena mensarah hadis Jabir itu sama saja membahas bagaimanakah tata cara haji menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak para ulama muasirin yang membahas khusus hadis Jabir. Sa'al al-Bani punya buku khusus tentang hadis Jabir yang judulnya Hajatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama Muhammad bin Sulaimin juga punya buku khusus sarah hadis Jabir. Demikian juga Syaikh Abdullah Al-Jibrin punya buku khusus yang juga membahas tentang dan mensarah hadis Jabir. Uli tamamil faedah, untuk melengkapkan faedah tentang masalah ini, maka pensarah Ibnu Muslim mengatakan, akan aku sebutkan hadis ini bitulihi meskipun panjang ya, seluruhnya. Itulah perkataan sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk berhaji, ini pada tahun 10 Hijriah. Faqadima al-Madinah tabasyarun katsirun, maka datanglah di kota Madinah manusia dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Kulluhum yaltamis ayatama bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semuanya yaltamis mencari untuk yaktama meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal sebagaimana amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji. Maka inilah prinsip beragama, yaitu melakukan apa yang Nabi lakukan. Inilah prinsip dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa yang Nabi lakukan. Bagaimanakah ibadah Nabi? Itulah yang ingin kita praktikkan dan ingin kita laksanakan. Fa kharajna ma'ahum, maka kami pun berangkat bersama, keluar dari kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tibalah kami di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah adalah Miqat, penduduk Madinah dan semua orang yang datang dari arah Madinah. Yang sekarang terkenal dengan sebutan Abyar atau Bir Ali. Namanya adalah penamaan yang tidak benar dan penamaan yang berbau Syiah. Abdul Hulaifah disebut oleh banyak orang dengan Bi'rul Ali atau Bir Ali. Aslinya Bi'ru Ali. Ada yang menyebut Abyar Ali. Ini adalah penyebutan Abdul Hulaifah dengan Bir Ali ini berkaitan dengan mitos orang Syiah. Orang Syiah punya mitos, bahasanya di tempat ini ada sumur yang dihuni oleh jin. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib berada di situ, maka Ali bin Abi Thalib diganggu oleh jin tersebut. Akhirnya terjadilah perang tanding antara Ali dengan jin penghuni sumur. Kesimpulannya menanglah Ali. Akhirnya maka tempat tersebut kemudian disebut Bi'ru Ali, sumurnya Ali. Dan ini adalah mitos yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga para ulama mengingatkan, semacam Syekh Bakar Abu Zaid dan para ulama yang lain mengingatkan bahasanya sebutlah Bir Ali sebagaimana nama aslinya, yaitu Dhul Hulaifah. Kemudian fawaladat Asma bintu Umais, maka Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar, melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Fa'arsalat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka Asma binti Umais dan mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa asna? Bagaimanakah apa yang harus aku lakukan? Ini mau haji kok malah nifas." Melahirkan berarti nifas. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irtasili wastadfiri bisaubin wa ahrimi." Tetaplah engkau mandi, kemudian pakailah pembalut yang mencegah darah, bisaubin dengan kain, wa ahrimi dan berihramlah. Maka ingat, mandi di sini itu bukan mandi nifas karena masih nifas. Bukan mandi karena setelah selesai nifas, namun ini adalah mandi ihram. Ya, mandi di sini adalah mandi ihram. Karena dianjurkan mandi sebelum berihram. Dan ingat, ihram itu bukan memakai pakaian ihram. Ihram itu adalah berniat untuk memasuki manasik haji atau umrah. Atau kalau dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya ihram itu adalah niat ad-dukhul fil fi'li. Niat ad-dukhul fil ibadah. Adalah berniat untuk memulai masuk dalam rangkaian ibadah. Itu ihram. Jadi ihram itu di hati. Karena niat itu kata Syekh Ibnu Utsaimin ada dua macam. Niat berkaitan dengan ibadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah niat fi'lil ibadah. Niat untuk melakukan ibadah. Maka orang daftar haji itu sudah niat melakukan ibadah haji. Ini niat niat ibadah, niat untuk melakukan ibadah. Yang kedua adalah niat tudkhul fil ibadah, niat untuk masuk dalam rangkaian ibadah. Nah, niat masuk untuk dalam rangkaian ibadah itu nanti adalah disebut dengan berihram, yang ini dilakukan di satu tempat, yang tempat-tempat tertentu yang Nabi sebut sebagai miqat. Nah, sama persis dengan takbiratul ihram. Ya, takbir dengan niat ihram, dengan niat untuk masuk ke dalam rangkaian ibadah salat. Maka banyak orang awam beranggapan ihram itu pakaian ihram. Tidak. memakai pakaian ihram namun belum sampai mikot, ya dia belum boleh berihram. Dia baru berniat untuk melakukan ibadah. Nah, setelah sampai mikot, maka dia berniat untuk masuk dalam rangkaian ibadah. Fasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Masjid ya yang ada di Dzul Hulaifah, thumma raqibal qaswa, kemudian beliau menaiki qaswa. Qaswa adalah nama untuk unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi, ketika di Dzul Hulaifah, Nabi bertepatan dengan waktu zuhur. Nabi bertepatan dengan waktu zuhur, maka Nabi salat zuhur di Dzul Hulaifah, setelah itu berniat untuk masuk dalam rangkaian ibadah. Yaitu berniat untuk berhaji. Sehingga apakah ada sholat khusus, sholat sunnah khusus untuk karena ihram? Ulama berselisih pendapat, adakah sholat sunnah khusus? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan para ulama yang lain, tidak ada sholat sunnah khusus untuk ihram. Kenapa? Tidak bisa berdalil dengan hadis ini. Fasholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjid, ini tidak bisa jadikan dalil untuk menetapkan adanya sholat khusus, sholat sunnah khusus untuk ihram. Karena sholat ini adalah sholat duhur, dan itu karena bertepatan dengan waktu duhur. Maka kita katakan, siapa yang melewati, sehingga yang tepat kita katakan, siapa yang melewati mikot di salah satu waktu sholat fardu, maka adalah dia mengerjakan sholat fardu tersebut di mikot. Ini kesimpulan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun siapa yang lewat di mikot namun tidak pas bertepatan dengan waktu sholat fardu, ya sudah lewat saja. Mandi di sana kalau memungkinkan untuk mandi, dan ya berihram, dan tidak ada anjuran untuk sholat sunnah khusus untuk ihram. Hatta idza istawat bihi naqatuhu 'alal baida, sehingga Nabi, kemudian unta Nabi sudah tegak berada di atas al-baida, baida itu tanah lapang di luar Madinah. Nazartu, maka aku melihat sepanjang pandanganku, baina yadai, di hadapannya Nabi, maka di hadapan Nabi isinya rakibin, orang berkendaraan, wa masin, dan orang yang berjalan. Sebelah kanan Nabi isinya juga berkendara, orang berkendaraan dan jalan kaki. Wa an yasarihi mislu dzalik, sebelah kiri Nabi juga semacam itu. Wa min khalfi mithl dzalik, nengok ke belakang juga isinya cuma orang semacam itu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji bersama lebih dari 10.000 manusia. Nah, lebih dari 10.000 manusia. Maka isinya ya cuma pasukan orang, lautan manusia. Maka di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berangkat haji dengan naik kendaraan, dengan naik unta. Adapun sahabat, ada yang berhaji, ada yang berangkat dengan jalan kaki dan ada yang naik unta. Padahal Madinah Mekah itu 600, sini Jakarta. Maka dari hadis ini, An-Nawi mengatakan boleh, hadis ini dalil bolehnya berhaji dengan berkendaraan ataupun jalan kaki, dan ini adalah ijma' ulama. Cuma ulama ikhtilaf tentang manakah yang lebih afdol, berhaji dengan naik kendaraan ataukah jalan kaki. Jumhur ulama mengatakan berhaji dengan naik kendaraan itu afdol, itu lebih afdol daripada jalan kaki dalam rangka meneladani Nabi SAW. Dan dikarenakan di samping itu, karena dengan naik kendaraan, maka itu lebih membantu seseorang untuk bisa melaksanakan manasik haji dengan baik, karena tidak terlalu kecapean. Dan dikarenakan kalau pakai kendaraan itu biayanya lebih mahal, maka uang yang dikeluarkan lebih banyak. Sedangkan Dawud Adz-Dzahiri mengatakan berhaji dengan jalan kaki itu lebih afdol dengan alasan lebih susah. Kata An-Nawawi, wa hadza fasid, ini adalah pendapat yang ngawur. Li'anal masyakkah laisat maksudah fi syara'. Karena menyusahkan diri bukanlah satu hal yang dimaksudkan dalam syariat. Syariat itu tidak menginginkan kemudahan bagi orang, bagi manusia, bukan menginginkan kesulitan sehingga makin sulit makin banyak ibadah pahalanya, enggak. Namun yang diinginkan adalah yang paling mudah. Kok yang paling mudah itu orang mendapatkan kesulitan? Nah, kesulitannya berpahala. Maka berkaitan dengan di poin ini, saya Al-Albani mengatakan, maka dari keterangan ini engkau mengetahui bolehnya, bahkan dianjurkannya berhaji dengan berkendaraan, naik pesawat terbang. Khilafan liman yadhunul aqsa, tidak sebagaimana anggapan sebagian orang. Sedangkan Syaikhul Islam Taimiyah tentang masalah ini, di buku beliau khusus membahas tentang masalah manasik haji, beliau mengatakan bahwasanya manakah yang lebih afdal berkendaraan ataukah tidak berkendaraan, itu berbeda-beda tergantung orangnya. Beliau katakan, faminhum man yakunu haju rakiban afdal. Ada orang yang paling afdal adalah berkendaraan dengan naik haji dengan berkendaraan, waminhum man yakunu haju masyian afdal. Dan di antara, dan untuk sebagian orang berhaji dengan jalan kaki itulah yang lebih afdal, kata Al-Albani, wala ala hadha wal aqrab illa shawab, dan boleh jadi inilah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain adhurina, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami, wa alaihi yanzilul qur'anu, dan kepadanya lah Al-Qur'an diturunkan, wa huwa ya'rifu ta'wilahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mengetahui tafsirnya. Takwil dalam hadis ini maknanya adalah tafsir. Wa ma'amila bi min syai'in amilna bihi, dan semua amal ibadah yang Nabi kerjakan maka kami pun juga melakukannya sebagaimana yang Nabi lakukan. Maka di sini terdapat penjelasan yang menarik disampaikan oleh Al-Albani di Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di sini terdapat isyarat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menjelaskan kepada para sahabat makna dan tafsir dari ayat Al-Qur'an yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabilah wahdah satu-satunya yang mengetahui tafsir Al-Qur'an dengan penafsiran yang benar. Adapun orang lain meskipun para sahabat tidaklah mungkin tidak membutuhkan penafsir penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin memahami Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu maka para sahabat radhiallahu anhum dalam haji beliau ini, sebagaimana dalam ibadah yang lain, mengikuti dan menelusuri jejak Nabi. Nabi begini ya begitu dan seterusnya. Ya, maka dari kata-kata yanzilu wa alai yanzilu Quran wa ya'rifu ta'wilahu, maka Al-Albani mengatakan hadis ini menunjukkan siapa saja yang ingin faham Al-Quran dengan baik, maka dia membutuhkan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabilah satu-satunya yang tahu dari sekian manusia yang ada, Nabilah satu-satunya yang tahu dengan benar tafsir untuk ayat-ayat Al-Quran. Maka pemahaman seorang itu akan memahami Al-Quran dengan baik jika dia mengikuti penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini maka hadis ini adalah bantahan terhadap dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang sufi yang mereka merasa tidak membutuhkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa tidak membutuhkan petunjuk dan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka beranggapan mereka memiliki ilmu laduni. Dengan ilmu laduni tersebut mereka tidak butuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ilmu laduni ini mereka simbolkan dengan perkataan sebagian orang-orang sufi, haddatsani qalbi an rabbi, hatiku bercerita dari Tuhanku, maka hatiku mendapatkan ilham dan wahyu dari Tuhanku yang mengatakan, Allah mengatakan demikian dan demikian. Maka mereka enggak butuh hadis, cukup dengan ilmu laduni, cukup dengan ilham, mereka tahu, oh ini kalau dalam masalah ini kita harus berbuat demikian, enggak perlu buka hadis, enggak perlu buka kitab hadis. Kemudian yang kedua adalah bantahan untuk orang-orang yang menamakan dirinya dengan Quraniyin, atau di tempat kita disebut dengan ingkar sunnah. Sedangkan Al-Quran berlepas diri dari mereka, mereka beranggapan bahasanya mereka tidaklah memiliki kebutuhan untuk memahami Al-Quran, mereka tidaklah membutuhkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup untuk memahami Al-Quran adalah dengan mengenal bahasa Arab dan sastra Arab. Ma'ana hadza la yakfi Jabiran wa ashabu, ternyata padahal bahasa Arab itu tidaklah mencukupi untuk Jabir dan para sahabat Nabi yang lain. Padahal mereka adalah orang Arab tulen yang Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Sedangkan orang-orang yang ingkar sunnah atau Quraniyun, seluruh mereka atau mayoritas mereka adalah orang non-Arab. Sehingga dampak dari anggapan mereka, mereka hanya membutuhkan, kami hanya memakai Quran tanpa sunnah, maka hasilnya adalah mereka keluar dari Islam, dan mereka datang dengan membawa agama yang baru. Maka sholat mereka beda dengan sholat kita, haji mereka beda dengan haji kita, puasa mereka beda dengan puasa kita. Dan boleh jadi tauhid mereka beda dengan tauhid kita. Nah, asal-muasal Quraniyun, itu asalnya munculnya pertama kali di India, kemudian tersebar ke Mesir dan Suriah. Ya, maka berdasarkan kalimat ini, Syalbani mengatakan bahasanya pengetahuan bahasa Arab semata itu belumlah cukup untuk orang bisa memahami tafsir Al-Quran dengan baik. Ya, karena kalau orang cuma mengandalkan bahasa Arab, nanti sholat diartikan doa. Nah, karena makna sholat dalam bahasa Arab doa. Dia enggak faham makna syar'i, makna penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat, tentang ini, tentang berbagai istilah-istilah Quran yang Nabi jelaskan. Ya kan? Ya, maka kalau Quraniyun yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan oleh Sa'al al-Bani rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan cukup dengan bahasa Arab kita untuk faham Quran, enggak butuh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kita sudah belajar bahasa Arab dengan baik, maka kita sudah cukup bisa memahami Al-Quran, enggak perlu penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berarti bisa bahasa Arab. Ini Quraniyun, ya. Meskipun asal mereka orang Ajam, mereka ngertilah bahasa Arab. Nah, kalau di tempat kita, ingkar sunnah atau aliran Isa Bugis, ya. Mereka enggak dong bahasa Arab. Karena mereka merasa cukup dengan Al-Quran, tanpa mau menimbang penjelasan hadis, ya. Padahal bahasa Arab mereka juga enggak bisa, akhirnya mereka bikin bid'ah baru. Bahasa Al-Quran bukanlah bahasa Arab. Nah, lalu bahasanya apa? Ya bahasa Al-Quran. Grammarnya gimana? Kita buat sendiri. Maka akhirnya lebih ngaco lagi. Itu ingkar sunnah yang atau kalau di tempat kita asalnya adalah Isa Bugis dan ini masih hidup, kan ini sampai detik ini masih ada. Punya yayasan besar, punya universitas. Ya. Meskipun ya banyak orang tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bagaimanakah menggunakan hak dari kantor kepada seseorang, misal uang pulsa? Boleh ataukah tidak jika dipakai untuk menghubungi bukan urusan kantor? Jika uang tersebut ada sisa, apakah boleh digunakan untuk yang lainnya bukan untuk pulsa? Jawabannya, ini uang amanah, maka amanah hanya kita dibelanjakan sebagaimana yang diamanahkan. Ini uang pulsa untuk urusan kantor, ya maka hanya boleh untuk beli pulsa saja. Nah, hanya boleh untuk beli pulsa. Kalau sudah sisa, dipulangkan. Kalau sisa, dipulangkan. Ini uang punya kantor. Kemudian, karena ini adalah pulsa untuk urusan kantor, maka pulsa tersebut hanya boleh dipakai untuk urusan kantor. Nah, maka perlu dibedakan kalau orang itu punya, agar orang itu bisa amanah ketika dia megang megang pulsa yang statusnya pulsa kantor, maka dia hendaknya punya dua HP, ada HP pribadi dan ada HP yang memang digunakan untuk urusan kantor, sehingga tidaklah tercampur antara harta pribadinya dengan harta amanah. Bagaimana dengan arah kiblat yang keliru saat ini tentang sholat yang dilakukan? Tentang arah kiblat, maka untuk orang yang jauh dari Mekah, maka ulama berselisih pendapat apakah dia harus menghadap Ainul Ka'bah ataukah cukup menghadap Jihatul Ka'bah. Apakah orang itu diwajibkan untuk menghadap titik Ka'bah ataukah sekedar menghadap, cukup menghadap arah Ka'bah? Dua-duanya adalah pendapat ulama. Maka siapa yang mengambil yang diakui, ya, maka siapa yang mengambil pendapat pertama, maka adalah mengumpati pendapat yang kedua, dan sebaliknya. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu a'lam, adalah cukup dengan arah Ka'bah. Tidak perlu harus menghadap titik Ka'bah. Cukup dengan menghadap arah Ka'bah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada penduduk Madinah sebagian dalam hadis yang derajatnya hasan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bainal masyqi wal maghribi kiblah. Kiblatnya penduduk Madinah adalah selatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pada penduduk Madinah, antara timur dan barat untuk kalian wahai penduduk Madinah adalah kiblat. Asalkan tidak menghadap barat, asalkan tidak menghadap timur, ke arahnya arah selatan, maka Nabi katakan kalian sudah menghadap kiblat. Nabi tidak minta untuk selatan tenggara atau kemudian barat daya atau lurus, ya. Yang penting bainal masyriq wal maghrib kiblat, maka cukup dengan menghadap arah. Dan arah dalam syariat itu cuma empat. Ya, maka barat daya, barat laut itu tidak terhitung. Maka fatwa MUI yang terakhir, ya, ralat untuk fatwa sebelumnya. Sebelumnya fatwa MUI adalah cukup menghadap arah arah Ka'bah, kemudian diralat, diperbaiki dengan mengatakan yaitu barat, itu yang pertama, cukup menghadap arah Ka'bah yaitu barat. Kemudian ada ralat berikutnya, baratnya barat laut. Nah, apakah perkataan barat laut ini satu hal yang bisa diterima? Jawabannya, ini adalah satu hal yang kurang bisa diterima, karena arah dalam syariat itu hanya empat. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah terkait dengan masalah larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada penduduk Madinah, la tastaqbilul qiblata bi baulin wala ghaitin wala tastadbiruha walakin syariku au gharibu. Janganlah kalian wahai penduduk Madinah menghadap kiblat ketika buang air, jangan pula membelakangi kiblat. Artinya jangan menghadap selatan, jangan menghadap utara. Walakin syariku au gharibu, akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur dan menghadap ke barat. Nabi cuma menyebutkan empat mata angin saja. Maka dari hadis ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala membuat kesimpulan bahwasanya arah mata angin yang diakui dan dipakai dalam syariat itu cuma empat saja. Sehingga tidak perlu mau pakai barat daya atau barat pas dan seterusnya, itu tidak masalah. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab di Fathul Ilmi Salaf ala Ilmul Khalaf, bahwasanya berlebih-lebihan dalam masalah ilmu falak itu tercela karena menyebabkan was-was dalam masalah kiblat dan yang lainnya. Itu katakan menyebabkan was-was dalam masalah kiblat. Karena ingat, ini permasalahannya bukan hanya masjid. Ini permasalahannya, ini masalah rumah. Masalahnya adalah orang sholat di kantor, sajadahnya, posisi sajadah, dan masalah-masalah yang lain. Maka kalau kita katakan harus begini, maka ingat, ini bukan hanya meluruskan masjid saja, meluruskan kiblat, musola-musola rumah, musola-musola kantor, kemudian bagaimana dengan orang yang sholat di lapangan karena camping, orang sholat di ini di tempat yang macam-macam yang lain. Ya, tentang masalah Isa Bugis. Ya, Isa Bugis itu aliran yang disebut dengan ingkar sunnah karena pendirinya namanya Isa dan dia orang Bugis. Ya, maka dia disebut Isa Bugis. Dan inilah yang mendakwakan ingkar sunnah, mencukupkan diri dengan Quran, dan tidak mau memakai hadis sama sekali di negeri kita. Berkaitan dengan doa antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, bagaimanakah jika memberikan tambahan pada doa tersebut dengan berdalil pada anjuran Nabi untuk berdoa dengan bertawasul dengan nama dan sifat Allah, apakah ini dibenarkan? Nabi sudah mengajarkan tawasul dengan nama dan sifat Allah, yaitu Rabbana. Rabbana ini sudah tawasul. Nah, wahai Rabb kami. Ya, maka ini sudah tawasul dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika Nabi SAW telah meletakkan satu sunnah untuk satu amalan, dan di situ tidak ada penjelasan, tidak ada keterangan tambahan tentang masalah tersebut, maka yang sesuai sunnah adalah mencukupkan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Jika saya sudah mengingatkan seorang imam agar wudhunya disempurnakan, mengairi bagian wudhu dengan benar dan tidak tergesa-gesa, lalu kemudian imam ini pindah rumah, tapi tetap sholat di masjid yang sama, saya tidak tahu apakah beliau sudah memperbaiki cara wudhunya, bolehkah saya sholat di belakangnya? Maka perlu dilihat apa yang dimaksud dengan menyempurnakan di sini, apakah kemudian ada bagian wudhu yang wajib, yang tidak terbasuh dengan sempurna, ya, misalnya tangannya cuma setengah, ya, setengah hastanya misalnya. Kalau demikian, ya, kalau memang demikian, dan dia diingatkan dan ditegur namun tidak memperbaiki, ya, dan kita tahu dia wudunya tidak sah, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Ya. Tapi kalau ingat, setelah kita ketahui dia memang wudunya tidak sah. Adapun kita cuma ragu-ragu dia memperbaiki wudunya ataukah tidak, telah memperbaiki wudunya ataukah tidak, namun kita belum tahu, maka pada asalnya sah sholat di belakangnya. Bolehkah seorang menyewakan barang jika Anda menyewakan 1 tahun biaya 15 juta, jika 2 tahun biayanya 28 juta? Apakah sama dengan cara menjual jika Anda membeli barang kontan 10 juta, kredit 11 juta? Ya, tentang jual beli barang, ini penanya mau mengkiaskan, ya, maka sebelum kita bicara farak, kita bicara asal. Ya, asalnya adalah mau dikiaskan dengan kredit. Tentang membeli barang kontan 10 juta, kredit 11 juta, yang benar semacam ini diperbolehkan dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Maka ini dibolehkan dengan catatan si penjual memang memiliki barang tersebut dan transaksi dilakukan dan dikerjakan setelah barang memang menjadi milik dan telah dipindah, telah ada serah terima sehingga telah dipindah ke tempat si penjual. Oleh karena itu maka sewa dengan sistem semacam ini insya Allah tidak masalah. Adakah kaidah khusus tasabuh dengan dakwah harokah? Karena ada sebagian orang mengatakan ini tasabuh dengan orang-orang harokah terhadap orang yang ingin merapikan organisasinya. Kemudian terhadap kajian dengan kelompok-kelompok kecil yang dikatakan sebagaimana likoknya ikhwan dan lain-lain. Kita katakan jika itu satu hal yang baik, satu hal yang manfaat, semacam merapikan struktur keorganisasian atau pengajian dalam bentuk privat, ya, apa masalahnya? Tasabuh dengan ikhwan tidak masalah. Ya. Tasabuh dengan PKS, tasabuh dengan yang lain itu tidak ada. Layaduru tidak masalah. Ya. Bahkan jika itu manfaat, maka kita katakan, ya, nahnu aula bidzalik. Nahnu aula bidzalik, kaidahnya ini. Ya. Kalau memang itu satu hal yang baik, semacam merapikan organisasi, terus ada perlu kajian-kajian privat yang ini lebih bisa memahamkan daripada pengajian banyak orang yang sebagian besar ngantuk, misalnya kalau cuma 2 orang masa mau nekat ngantuk, misalnya. Maka jika ini manfaat, ini halal, ini boleh secara syariat, ini halal, ini boleh menurut syariat, tidak terlarang. Secara zatnya perbuatan tersebut tidak terlarang dalam syariat, dan itu manfaat bagi dakwah, manfaat bagi kaum muslimin. Maka meskipun ini pendahulunya yang pertama kali melakukannya adalah orang-orang yang menyimpang, maka memanfaatkannya dan mengambilnya tidaklah masalah. Kaidah yang berlaku di sini adalah kita katakan nahnu aula bidzalik. Kita yang lebih layak untuk seperti itu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada orang Yahudi berkaitan dengan puasa Asyura. Kenapa kalian puasa Asyura? Karena ini adalah adalah hari di mana Isa, di mana Musa selamat dari Fir'aun. Kemudian setelah itu setiap tahun Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram setiap hari Asyura. Ya, demikian alasan orang Yahudi kenapa mereka puasa Asyura. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka kita katakan nahnu aula bidzalik minkum minhum. Kami, kita yang lebih berhak, lebih layak untuk menata organisasi daripada orang-orang yang menyimpang. Kita lebih layak untuk melakukan hal yang manfaat, kajian yang manfaat. Ya, karena sebagian orang itu cocoknya misalnya dengan bentuk privat, karena ini memiliki banyak manfaat. Maka kita katakan, nahnu aula bidzalik minhum. Kita yang lebih layak untuk mengambil hal-hal semacam ini daripada mereka. Maka kaidah yang dimiliki oleh sebagian orang, ya, yang melarang hal-hal yang mubah, dengan alasan ini, tasabuh dengan hisbi, ini adalah kaidah yang tidak benar. Selama itu boleh menurut syariat, maka kaidah yang benar, ada sebagaimana yang Nabi katakan kepada orang Yahudi tentang masalah puasa Asyura. Nahnu aula bi Musa minkum, kita katakan nahnu aula bidzalik minhum. Apakah takbir takbir setelah salam salat fardu itu dikarenakan sebab ataukah dirutinkan? Menurut ulama yang menganjurkan hal ini, maka ini dirutinkan. Di dalam melaksanakan ibadah haji, dilarang jamaah haji untuk membunuh hewan, apakah ini berlaku di hari-hari biasa? Yang dilarang adalah membunuh hewan buruan ya, dalam kondisi ihram. Ya. Untuk hari-hari biasa, maka hari-hari biasa jika kita berada di tanah halal, maka boleh. Atau kemudian kita di tanah haram, maka tidak boleh membunuh binatang buruannya, meskipun tidak dalam kondisi ihram. Kecuali binatang pengganggu. Ya, binatang pengganggu boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Adakah buku manasik haji yang benar-benar sunnah agar ibadah haji lebih afdol? Banyak buku-buku, ya, bisa memakai bukunya Sa'al al-Bani tentang masalah manasik haji, bukunya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya. Saya pernah baca bahasanya dilarang menggunakan pakaian haji yang berjahit termasuk pakaian dalam, benarkah demikian? Benar, namun ada penjelasannya. Yang dimaksud berjahit itu bukan berarti tidak boleh nambal, kemudian bolong, kemudian dijahit. Misalnya kainnya, ini kain panjang, kain ihram, terus tengahnya ada yang sobek, kemudian dijahit, tidak boleh. Tidak. Bukan demikian yang dimaksud berjahit. Non yang dimaksud dengan pakaian berjahit yang terlarang adalah pakaian berjahit yang ngepas badan. Ya, misalnya lengan, ya, kaki, ya. Maka yang pokok adalah, bahkan yang pokok itu adalah ngepas badannya. Kalau orang bikin pakaian yang berlengan, namun diganti cemiti, misalnya, tidak dijahit, diganti cemiti, tidak, ini saya cemiti bukan saya jahit, tidak boleh. Yang jadi pokok masalah bukan berjahit sebenarnya. Yang tepat, yang jadi pokok masalah itu bukan berjahit. Akan tapi yang jadi pokok masalah adalah pakaian yang membentuk anggota-anggota badan. Baik berjahit, ataupun bercemiti, ataupun yang pakai yang lainnya, ataupun diikat. Ini enggak tak jahit, tak ikat. Nah, ini diikat ini begini misalnya. Saya enggak jahit kok, ini cuma tak ikati. Sama. Ya, oleh karena itu sebagian orang ada orang bikin celana dalam tisu sekali pakai. Ini celana dalam haji katanya tidak benar, tidak boleh. Nah, kan yang penting tidak berjahit. Namun itu tisu dalam artian apa? Bercetak ini sekali pakai. Ini tidak boleh dipakai karena ini pakaian yang membentuk ukuran badan, tangan, badan begini. Ini celana dalam demikian. Ini pakaian yang membentuk ukuran badan ini terlarang meskipun tidak berjahit, meskipun berlem. Anak angkat yang menyusup pada ibu angkatnya, apakah ayah angkatnya jadi mahram baginya? Iya, jadi mahram. Nah. Bagaimanakah kriteria PNS yang boleh atau halal karena 70% pendapatan negara berasal dari pajak? Ya, maka kita katakan gaji PNS adalah gaji yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Ya, dan harta yang bercampur antara halal dan haram dan tidak diketahui mana yang halal dan manakah yang haram, hukumnya halal. Atau dan bisa juga kita katakan ini adalah harta yang haram didapatkan oleh pemerintah dan orang yang mendapatkan pemberian dari pemerintah dengan cara yang halal, maka harta tersebut halal untuknya. Maka secara umum pekerjaan menjadi PNS itu tidak masalah, kecuali memang pekerjaan-pekerjaan yang masalah, jadi pegawai pajak misalnya, atau keadaan pekerjaannya yang bermasalah karena ikhtilat. Adapun jika pekerjaannya tidak bermasalah dan kondisi pekerjaannya tidak bermasalah, maka kesimpulannya juga tidak masalah. Apakah pekerja bangunan yang membangun bank ikut mendapatkan laknat? Jawabnya tidak. Yang mendapatkan laknat adalah yang bersentuhan langsung dengan transaksi riba. Adapun sekop-sekop riba, ini cuma pendukung saja, bukan pemain langsung. maka ini ta'awun, maka mendapatkan dosa, namun dosa ta'awun alal bir, alal ithmi wal udwan, dan bukan dosa laknat untuk orang yang terlibat langsung dalam riba. Apakah termasuk adab mengetuk pintu ketika bertamu? Jika itu adalah bentuk isti'idzan, bentuk minta izin, karena yang disyariatkan ketika kita bertamu adalah pertama mengucapkan salam dan meminta izin. Jika itu mengetuk pintu adalah bentuk minta izin untuk masuk, di samping kita mengucapkan salam, maka ya, melakukannya adalah satu hal yang tidak masalah, bahkan saat melaksanakan satu hal yang disyariatkan. Apakah dalam mushaf Utsman basmalah masuk dalam surat Al-Fatihah? Yang jelas dalam mushaf Utsmani di Al-Fatihah ada basmalahnya. Nah, apakah basmalah itu terhitung dalam Al-Fatihah? Nah, ini ulama ikhtilaf. Dan kewajiban kita untuk menghormati orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan pilihan kita. Kalau saya Al-Albani rahimahullah taala berpendapat bismillah termasuk Al-Fatihah. Beliau berdalil dengan hadis rada Rukutni yang beliau nilai derajatnya hasan. Di situ tegas Nabi mengatakan wa bismillahirrahmanirrahim minha. Nabi katakan Al-Fatihah sab'atu ayat wa bismillahirrahmanirrahim minha. Diriatkan oleh Rukutni dan dihasankan oleh Al-Albani, maka beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dan ini juga pendapat saya Ali Hasan Al-Halabi, sebagaimana pernah saya dengar sendiri ketika beliau ditanya tentang masalah ini. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan yaitu ayat Al-Quran, namun sekedar sebagai tanda memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain, dan bukan bagian dari surat manapun kecuali bismillah yang ada di surat An-Naml, yang berisi suratnya Sulaiman kepada Bilqis. Ini pendapat, diantaranya adalah pendapat sama Muhammad bin Salih Uthaimin rahimahullah ta'ala di banyak tempat, di kitab beliau, di Tafsir Juz Amma, dan di tempat-tempat yang lainnya. Alakulih hal ini adalah khilafiyah istihadiyah yang wajib orang saling menghormati dalam masalah ini, dan jangan bersikap ekstrim dan berlebih-lebihan dan fanatik dalam masalah ini. Sebagaimana sebagian orang yang fanatik yang mengambil pendapat Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Mereka tidak mau sholat di belakang orang yang bismillahnya enggak jahar. Mereka mengatakan ini bismillahnya enggak jahar berarti enggak baca bismillah berarti tidak baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu 7 ayat bil ijma. Dan ini memang ijma. Cuma ayat yang ketujuh itu mana? 7 ayat itu yang mana? Ini khilaf. Kalau ulama yang mengatakan bismillah itu termasuk Al-Fatihah, maka surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ketujuh. Kalau ulama yang mengatakan bismillah itu bukan Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuh apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun sebagian orang fanatik memakai kaedah berentet. Memakai kaedah beruntun. Kaidah beruntunnya gimana? Tadi jika ada orang yang sholat, saya sholat di belakang seorang yang tidak terdengar suara membaca basmalah, maka berarti dia tidak baca basmalah. Padahal belum tentu kan? Dia tidak terdengar suara keras membaca basmalah, berarti dia tidak baca basmalah. Tidak baca basmalah berarti dia cuma baca 6 ayat. Kalau baca 6 ayat berarti tidak baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah 7 ayat. Tidak baca Al-Fatihah, berarti sholat tidak sah. Sholat tidak sah, maka sholat jamaah tidak sah. Nah, karena sholat jamaah tidak sah, sholat harus saya ulangi. Nah, ini kaidah sebagian orang. Maka ini mirip dengan cerita yang disampaikan oleh Syaikh Ali Al-Halabi di situs beliau. Di situs beliau ada makalah bagus cerita tentang ada seorang ustaz yang ngajar, dia punya murid banyak. Nah, dia dan supaya dia lancar untuk keluar masuk, maka ada muridnya yang ditugasi untuk mindah posisi sandal dari begini jadi begini, sehingga kalau keluar syekhnya itu langsung pakai sandal, tidak perlu muter. Dia tugasi ustadznya ini nugasi Mbak, pokoknya giliran hari ini siapa, hari itu siapa, sudah digilir siapa yang bertugas untuk balik sandal si syekh. Maka satu hari dia dari keluar dari majelisnya, sandalnya belum dibalik. Maka dia marah dan mengatakan, kok sandal saya belum dibalik? Aina at-tilmid al-kafir. Mana ini murid yang kafir? Ya, mana murid yang kafir yang bertugas untuk mindah sandal? Maka muridnya mengatakan, ana ya syekh, ya, saya. Kenapa kamu enggak mindah sandal? Dia menyebutkan alasan lupa atau apa. Terus kemudian muridnya mengatakan, maaf ya syekh, namun kenapa engkau sebut saya aina at-tilmid al-kafir? Gitu. Kenapa kok anda sebut saya kafir? Gitu. Maka saya menjelaskan. Nah, kamu tidak muter sandal. Tidak muter sandal berarti tidak menghormati perintahku. Tidak menghormati perintahku berarti tidak menghormati diriku. Tidak menghormati diriku berarti tidak menghormati ilmuku. Tidak menghormati ilmuku, yang ilmuku adalah Quran dan Sunnah, berarti tidak menghormati Quran dan Sunnah. Tidak menghormati Quran dan Sunnah ya, berarti melecehkan Allah. Melecehkan Allah ya kafir. Maka tadi aina at-tilmid al-kafir gitu. Ceritanya itu panjang, derivatnya itu urutannya panjang sekali. Maka ini tidak menghormati perintah gurunya, maka berarti tidak menghormati si guru. Kalau tidak menghormati guru berarti tidak menghormati ilmu yang dibawa si guru. Ilmu yang dibawa si guru adalah Al-Quran dan Hadis, maka berarti tidak menghormati Nabi. Tidak menghormati Nabi berarti menghina Allah. Menghina Allah berarti kafir. Sehingga aina tilmid al-kafir. Ini namanya kaidah ilzam. Ini namanya kaidah ilzam. Sebagian orang, kalau begini berarti begitu. Begitu berarti begitu. Begitu berarti begitu lagi. Itu namanya kaidah ilzam. Dan ini adalah kaidah yang merusak dakwah. Ini kaidah yang merusak dakwah. Merusak persatuan ini gara-gara kaidah-kaidah semacam ini. Betapa banyak rusak, betapa banyak muncul ini gara-gara kaidah ini. Gara-gara kaidah ini. Karena si A itu tertampang namanya di pamflet. Tertampang namanya di pamflet. Ngisi pengajian di sebuah masjid B. Maka di masjid B tersebut ada orang-orang takfiri. Maka si A ini berarti duduk-duduk dengan takfiri. Karena si A ini duduk-duduk dengan takfiri, maka berarti dia ridho dengan faham takfiri. Nah, kalau dia ridho dengan faham takfiri, maka dia takfiri dan bukan salafi. Nah, ini kaidah apa ini? Kaidah ilzam. Ini kaidah ilzam. Ini seperti kaidah tadi guru yang mengatakan aina tilmid al-kafir. Maka kalau maka ini ta'asub, ini fanatik sebagaimana sebagian orang ta'asub tentang masalah masalah basmalah ya. Maka dia bikin kaidah rentetan. Oh, ini tidak terdengar suara basmalahnya berarti tidak baca basmalah. Padahal belum tentu kan? Tidak terdengar basmalahnya itu belum tentu tidak baca basmalah. Bisa jadi dia baca basmalah, namun pokoknya dipastikan begini. Tidak terdengar baca basmalah, maka berarti tidak baca basmalah. Tidak baca basmalah berarti cuma baca 6 ayat. Tidak baca 6 ayat berarti tidak baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Karena tidak baca Al-Fatihah berarti meninggalkan rukun sholat. Tidak meninggalkan rukun sholat berarti sholat dia tidak sah. Karena sholat dia tidak sah berarti sholat jamaah tidak sah. Karena sholat jamaah tidak sah maka saya wajib mengulangi sholat. Kapan waktu mengucapkan takbir intiqal, apakah di antara rukun salat atau setelah masuk pada rukun, apakah sama antara makmum dan imam dan salat sendiri? Jawabannya sama antara imam dan salat sendiri, yaitu takbir intiqal dibaca di antara. Takbir intiqal mau sujud itu harusnya sudah selesai sebelum sujud. Takbir intiqal mau duduk, maka seharusnya sudah selesai, sudah bar sebelum tegak, duduk dan seterusnya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.